lagi berbicara, dia mulai mereda. Apa aku harus pulang, terima kekalahan? Apa aku harus pulang, meninggalkanmu sayang? Suka tidak suka, ku harus lapang dada. Bisa dipaksa, mau tidak mau, hati harus setuju. Aku tidak punya hati, aku pamit pergi.